وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Hussein Hannab hafizahullahu Ta'ala, bahwa setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, yang telah menunaikan amanah, yang telah menasihati umat, dan telah berjihad dengan pada jalannya dengan sebenar-benar jihad. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan kepada beliau kecuali beliau telah menyampaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dengan penglihatan-penglihatan kita yang buta, dan telinga-telinga kita yang tuli, dan hati-hati kita yang lalai, dan telah memberikan petunjuk kepada manusia dari kesesatan, dan menyelamatkan mereka dari kebodohan, dan telah menerangi mereka dari kegelapan atau dari kebutaan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Wahadahum bi'idni rabbih, dan telah menunjukkan dengan izin Rabbnya kepada jalan yang lurus. Kemudian setelah itu, maka sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Ayuhal muslimuna ibadallah, inna syari'at al-islami ja'at bilqadai ala al-fasad wa qat'i dabiri al-mufsidin رجالا كانوا أو نساء، فسادهم عقدي أو أخلاقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك من أنواع الفساد، فالله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. Kemudian setelah mukaddimah Syekh menjelaskan, pendengar sekalian, bahwasannya syariat Islam adalah datang dengan memberikan, ya, atau telah memutuskan kepada kerusakan dan memutus daripada jalan-jalan kerusakan, baik dari kaum laki-laki dan perempuan, baik kerusakan itu dari kerusakan akidah atau kerusakan akhlak atau kerusakan ijtima'i, ya, dalam masyarakat, atau kerusakan dalam hal ekonomi dan yang lainnya dari jenis-jenis kerusakan. Fallahu la yuhibbul musidin. Maka Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kepada orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah sama sekali tidak menyukai al-fasad, kerusakan di bumi ini. Wal-fasadu tabi'atul munafiqin, wasimatuhum wasifatuhum. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وجاءت شريعة الإسلام آمرة بقتل الزاني المحصن وبقتل المرتد الذي بدل دينه وفارق جماعة المسلمين وقتل من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأمرت شريعة الإسلام كذلك بقتل المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا يحاربون الله ورسوله يقطعون السبيل ويخيفون الآمنين وينتهبون الأموال وينتهكون الأعراض. وأمرت شريعة الإسلام كذلك بقتل من عمل عمل قوم لوط وبقتل من أتى ذات محرم. وأمرت شريعة الإسلام بقتل من حرض على الفساد أو أمر به. وأمرت كذلك أيها المسلمون بقتل الساحر الذي يفسد عقائد المسلمين ويزين لهم الأباطيل ويأمرهم بالمنكر ويعلقهم بغير الله جل وعلا ويجعل في عقيدتهم أن للكواكب تأثيرا أو أن للشياطين استغلالا بالفعل. هذه الأصناف كلها شريعة الإسلام أمرت بقتلهم وقطع دابرهم والقضاء عليهم لأنهم جراثيم مفسدة إذا تركت سممت المجتمعات وأفسدت الشعوب وأظهرت ما أمر الله عز وجل بإخفائه. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya melanjutkan muhadarah pada sore hari ini bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya wal fasadu tabi'atul munafiqin, bahwasanya kerusakan itu adalah karakter dari sifatnya orang-orang munafik, ya, perangainya orang-orang munafik. Maka Allah dalam hal ini berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Yang artinya, dan ketika mereka dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan syariat Islam juga datang memerintahkan untuk membunuh, ya, orang yang melakukan zina muhsan, ya, orang yang melakukan zina tetapi dia sudah mempunyai istri. Wabikotril murtad, dan juga Islam, syariat Islam juga memerintahkan untuk membunuh orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Alladhi badala dinahu, yang telah mengganti agamanya dan memecah belah umat kaum muslimin. Dan syariat Islam juga memerintahkan untuk membunuh orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalan kebenaran. Dan syariat Islam juga memerintahkan hal yang demikian, untuk membunuh orang-orang yang memerangi dan berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan, memerangi Allah dan Rasulnya, memutus jalan-jalan, dan menakut-nakuti orang yang sudah merasa aman, wayantahibunal ambal, dan orang-orang yang mengambil harta-harta manusia. Dan syariat Islam juga memerintahkan yang demikian itu. Orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu melakukan homoseksual, melakukan berhubungan dengan sesama jenis, dan juga untuk membunuh orang-orang yang mendatangi mahramnya. Dan syariat Islam juga memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang menganjurkan untuk berbuat kerusakan dan memerintahkannya. Dan juga syariat Islam memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir yang membuat kerusakan akidah-akidah kaum muslimin, menghiasi mereka dengan kebatilan-kebatilan, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kemungkaran, dan mengantungkan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan di dalam akidah mereka bahwasannya untuk bintang-bintang itu mempunyai asar, mempunyai pengaruh-pengaruh, dan juga bahwasannya bagi setan-setan itu mempunyai andil dalam hal ini. Hadihil asnaf, kata beliau, bahwasannya macam-macam ini semuanya syariat Islam memerintahkan untuk membunuh mereka dan untuk memutuskan, ya, tabirahum, ya, memutuskan aktivitasnya, ya, wa qada alaihim, dan memutuskan kepada mereka karena mereka itu adalah jarathim mufsadah atau virus-virus yang bisa merusak. Maka ketika hal ini ditinggalkan, kata beliau, maka akan memecah belah umat, merusakkan suatu bangsa, dan menampakkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikannya. Wallahu a'lam. Wa min akhtar haula'i jami'an ayyuhal muslimun ibadallah as-sahir. As-sahir alladhi yasta'inu bighairillah. يستعين بالشياطين، يستعين بالجن الكافر، يعتدي على كتاب الله عز وجل وعلى شرعه ودينه، يحق الباطل ويبطل الحق، ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويتعدى على الحرمات. هذا الساحر الذي يأتي هذه الموبقات شريعة الإسلام تأمر بقتله. Dan pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan, melanjutkan muhadharahnya pada kesempatan sore hari ini, bahwasannya, ya, dari termasuk dari bahaya, ya, mereka itu semuanya adalah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ibadallah, as-sahir, yaitu para tukang sihir, yaitu tukang-tukang sihir, ya, yang yasta'inu bighairillah, yang meminta pertolongan kepada selain Allah, yang meminta tolong kepada syaitan-syaitan, meminta tolong kepada jin yang kafir, membenarkan yang batil dan membatilkan yang hak, wa ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf, menyuruh kepada kemungkaran, wa yanha 'anil ma'ruf, dan mencegah dari hal-hal yang ma'ruf, wal iyadu billah. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hadas sahir alladhi ya'ti bihi hadhihi al mubiqat, dan tukang-tukang sihir inilah yang mendatangi dengan kerusakan-kerusakan syariat Islam ini, dan syariat Islam menyuruh untuk membunuhnya. Fama huwa as-sihru ayyuhal mu'minuna ibadallah, ma haqiqatuhu, ma ta'thiruhu, ma hukmu ta'allumih, وما حكم من يمارسه ومن يأتيه ويفعله؟ هذه أسئلة لا بد أن نعرف الجواب عنها. كيف نتقي السحر ونمنع أنفسنا منه؟ السحر أيها المسلمون عباد الله من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل أموال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل، إذ السحر قسيم الشرك، نوع من أنواعه، صنف من أصنافه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تعلم السحر حرام، فقال: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان ذلك آخر عهده من الله سبحانه وتعالى. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menjelaskan atau melanjutkan pembicaraan pada kesempatan sore hari ini. Ibadallah, apa yang dimaksud dengan sihir? Ma haqiqatu, apa hakikat sihir? Apa pengaruh-pengaruh sihir? Apa hukum mempelajari sihir? Apa hukum orang yang terus-menerus membiasakan sihir? Dan apa hukum atau apa ya, hukum daripada orang yang mendatanginya dan melakukan praktek sihir? Maka kata beliau, hadhihi as'ilatun la budda an na'rifal jawab anha. Maka ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh tidak kita harus tahu. Kita harus mengetahui al-jawab, jawaban dari itu semua. Syekh melanjutkan bahwasannya, bagaimana kita akan menjaga atau menjauhkan dari sihir dan menahan diri kita dari sihir. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasannya apa yang dimaksud dengan sihir. Sihir itu adalah, ayuhal muslimun, ibadallah, min kabairid dunub, bahwa sihir itu adalah termasuk dosa-dosa besar, ya, hal yang bisa menghancurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyampaikan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu tujuh perkara yang bisa membinasakan. Kemudian apa hal tujuh yang bisa membinasakan, ayuhal muslimun? Yang pertama kata beliau adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua sihir. Kemudian yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malal yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahfi, dan lari dari medan perang saat berkecamuknya perang. Wa qadhafal muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita salehah melakukan zina sementara itu adalah orang mukmin, orang yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sihir fi martabati tsaniyah, kata beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedudukan sihir ini, posisinya adalah posisi yang kedua dari hal-hal yang bisa membinasakan setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata beliau menjelaskan, as-sihru qasimus syirk, bahwasanya sihir itu adalah na'un min anwa' syirk, jenis bagian daripada syirik dan bagian daripada jenis-jenis syirik. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam sabdanya terhadap orang yang ya mempelajari sihir, ya, bahwasanya mempelajari sihir itu adalah hukumnya haramun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama syai'an minas sihri qalilan kana aw katsira, kana dhalika akhiru 'ahdihi minallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, barang siapa yang belajar sedikit dari sesuatu dari sihir, baik sedikit ataupun banyak, maka hal yang demikian itu ya suatu akhir daripada perjanjiannya dengan Allah, artinya keluar daripada agama Islam. As-sihru ayuhal muslimun ibadallah fi lughatil arabi yutlaqu على كل ما خفي ما خفي سببه ودق ولطف. وأما السحر اصطلاحا فهو عبارة عن عزائم ورقى وطلاسم يجمع بعضها إلى بعض وتعالج معالجات خفية فيحدث تأثيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد تقتل وقد تمرض وقد تفرق بين المرء وزوجه وقد تعوج عضوا. الساحر يأتي بالأمور المنكرات العظيمات كأن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يركب كلبا أو يسير على خيط دقيق أو غير ذلك من الحيل والأساليب التي يستعملونها والتي هي هدي فرعون وقومه. فرعون وقومه هم الذين ابتدعوا هذه الأشياء أي السحر، وأصلوا تلك الأصول الكفرية الشركية. أما المسلم فإنه أبعد ما يكون من عن ذلك. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menjelaskan pada kesempatan sore hari ini tentang ta'rif sihir. Ayuhal mu'minun ibadallah, bahwasanya sihir dalam lugah Arab atau dalam bahasa Arab itu dikatakan bahwasanya adalah sihir itu adalah setiap sesuatu yang sembunyi sebabnya, sesuatu yang lembut, sesuatu yang sangat halus. Ya. Adapun sihir menurut istilah adalah ibaratun an azaim warruqa, suatu ibarat, jampi-jampi, ya, dan lain sebagainya, ya, yang sifatnya adalah tersembunyi. Maka bisa terjadi dan bisa berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab daripada atau akibat daripada sihir ini, saya menjelaskan faqad tuqtal. Sihir ini dengan sihir ini bisa menyebabkan orang terbunuh. Bisa menyebabkan dengan sihir ini orang menjadi sakit. Dan bisa kata beliau tufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Bisa memisahkan sihir ini tufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Oleh karena itu, Syekh juga menjelaskan bahwasanya tukang sihir itu ya'ti bi umuril munkarat, melakukan atau mendatangi suatu hal-hal yang munkarat al-adimah, yang sangat besar. Ka'ayyatir fil hawa, Syekh menyebutkan, mencontohkan, di antaranya adalah yatiru fil hawa, dia terbang di atas, ada atau terbang di udara. Ya. Dia berjalan di atas air atau menaiki ya, hewan, ya, dalam hal ini anjing. Atau yasir alal khaitin daqiq, atau dia mampu untuk berjalan di atas tali yang sangat ya, lembut. Atau yang lainnya dari bentuk-bentuk yang lain dan dengan uslub-uslub yang lain, dengan cara-cara yang lain yang dia gunakan. Maka ini adalah, kata beliau, ini adalah suatu petunjuk daripada apa yang dibawakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Maka Fir'aun dan kaumnya ini adalah orang yang pertama kali ibtada'u hadihil asya, yang membuat ini semuanya. Yang dimaksud adalah as-sihir. Dan orang yang pertama kali mempelopori hal tersebut, ya, usul kufriyah, di dasar-dasar pondasi kekafiran dan kesyirikan. Maka kata beliau, amal muslim, adapun seorang muslim, maka sesungguhnya dia akan lebih jauh dan jauh dari hal-hal yang demikian itu. السحر أو الساحر الذي يمارس هذه الأفعال أيها المسلمون عباد الله حكم عليه ربنا في كتابه بأنه كافر ليس من الإسلام في قليل أو كثير. يقول الله جل وعلا بعد الاستعاذة من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا. ما سبب كفرهم؟ لأنهم يعلمون الناس السحر. Kemudian as-sahir, kata beliau, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tukang sihir ini adalah yang membiasakan atau yang melakukan hal-hal ini. Ayuhal muslimun ibadallah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi di dalam kitabnya bahwasannya, ya, pelaku sihir itu adalah kafir. Laisa minal Islam, dia adalah bukan dari al-Islam, fi qalilin, walaupun dalam sedikit ataupun banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wama kafara Sulaiman walakinnas syayatinu kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi setan-setan yang kafir, karena mereka telah mengajarkan kepada manusia as-sihr, mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnas syayatinu kafar, syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itu yang telah kafir. Kemudian Syekh menjelaskan, ma sababu kufrihim, apa terus sebab daripada kekafiran mereka? Li'annahum, karena mereka itu, yu'allimuna nasa sihir, mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Maka Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sakharallahu lahul jin wal ins. Fanabiyullahi Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam, sakharallahu lahul jinna wal insa wal tayra fahum yuza'un, sakharallahu lahul riha wa sakhara lahul shayatin. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ودعا ربه فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي innaka antal wahhab. هذا النبي الكريم كان الجن يعملون بأمره ويبنون له المباني ويشيدون له المساجد والمحاريب ويعملون بأمره في كل ما يشاء، ثم بعد ذلك هم يخافون منه ويرتعبون منه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. لما مات نبي الله سليمان جاء الشيطان فدفن تحت كرسيه أنواعا من السحر وألوانا من الكفر، طلاسم وألغازا، ثم بث في بني إسرائيل أن سليمان بن داود كان يملككم بالسحر، كان يسيطر عليكم بألوان من السحر، فنفى الله عنه هذه التهمة في هذه الآية بقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال أهل التفسير: مفهوم الآية أن سليمان عليه السلام وحاشاه لو كان ساحرا لكان كافرا، فعلم من الآية أن الساحر كافر. Kemudian kaum muslimin pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya Nabiullah Sulaiman ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan baginya jin, manusia, burung, ya. Dan Allah juga telah menundukkan baginya angin. Allah telah menundukkan baginya syaitan-syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranina fil aswad." Dan ini adalah doanya wada'a rabbahu, dan juga ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang dicantumkan dalam ayat, "Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambahi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, ya, ampunilah aku dan berilah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi, ya, kekuasaan. Maka Nabi yang mulia ini alaihi salam, ya, al-jin yu'allimuna amrahu, ini mempelajarinya perkaranya. Wa yabnuna lahul mabani, membuat baginya istana-istana, bangunan-bangunan, ya. Wa yusajiduna lahul masajid wal maharib, dan membangunkan, membuat juga masjid-masjid dan mihrab-mihrab. Dan mereka juga melakukan apa yang diperintahkan terhadap apa yang dikehendakinya. Kemudian setelah itu mereka takut darinya. Ya. Wa may yazghi minhum an amrina nudiqhu min adabis sa'ir. Maka setelah Nabiullah Sulaiman alaihi salam meninggal, maka datanglah para syaitan, ya, dan menguburkan di bawah kursinya macam-macam bentuk sihir dan berbagai macam, ya, hal-hal kesyirikan dan kekufuran. Talasim, al-ghaz, ya. Kemudian menyebarkan kepada Bani Israel bahwasannya Sulaiman bin Daud, ya, memiliki istana, ya, sebuah kesihiran, sebuah perbuatan sihir. Ya, dia mempunyai berbagai macam jenis sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan darinya dari tuduhan yang tidak benar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna nas-sihr." Maka tidaklah Nabi Sulaiman itu adalah kafir, akan tetapi setan-setan adalah yang kafir, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka beliau menjelaskan, Syekh tadi menjelaskan bahwasanya qala ahli tafsir, berkata ahli tafsir bahwasanya pemahaman ayat ini bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini adalah bukan tukang sihir, Lau kana sahiran, seandainya Nabi Sulaiman alaihi salam itu adalah tukang sihir, lakana kafira. Pasti dia kafir. Fa'ulima minal ayat annas sahir kafir. Maka dengan ayat ini jelas sekali bahwasanya dapat diketahui bahwasanya tukang sihir itu adalah kafir. Masya Allah, ya insya Allah sejenak kita akan break sejenak. Insya Allah kita lanjutkan muhadharah bersama Syekh setelah yang satu ini. أيها الأخوان والإخوة والأخوات نعود إليكم مرة أخرى فنقول وبالله التوفيق هذا الساحر الذي يفرق بين المرء وزوجه ويظهر في الأرض الفساد في الأرض الفساد ويسير بين الناس بالعداوة والبغضاء ويلبس عليهم دينهم هذا الساحر حكمه في شريعة الإسلام أنه يقتل ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد باب قتل الساحر عن بجالة بن عبيد رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل البصرة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس يقول بجالة رحمه الله فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر في يوم واحد قتلوا ثلاث نساء ساحرات كافرات بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وروى الإمام الترمذي من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف لأن فساده عظيم وشرره كبير وشره كبير وإثمه مستطير لا يقتصر على نفسه بل شره متعد على العباد شره متعد إلى الناس. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan perbincangan kita pada muhadharah kita pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan tentang sihir setelah tadi kita break sejenak. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasannya, ya, kita ketahui dari apa yang telah dilakukan oleh sahir, oleh tukang sihir, yang bisa menyebabkan atau memisahkan di antara suami dengan istrinya, menampakkan di permukaan bumi kerusakan, wa yasiru bainan nas bil adawah, dan menyebabkan di antara manusia saling musuh memusuhi, saling benci membenci, dan telah menipu dengan agama mereka. Maka tukang sihir ini hukumnya dalam syariat Islam bahwasanya dia itu adalah dibunuh. Dan dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dalam kitab Jihad, bab qatl sahir, bab membunuh tukang sihir. Beliau membawakan suatu hadis an Bujalah bin Ubaid rahimahullah أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل البصرة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. Bahwasannya hadis diriwayatkan dari Bujalah bin Ubaid rahimahullah, semoga Allah memerahmatinya, bahwasanya Umar bin Khattab telah menulis kepada Ahli Basrah untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan, dan supaya memisahkan mereka di antara dhu mahram, yang mempunyai hubungan mahram dari orang-orang majus. Kemudian berkata Bajalah rahimahullah, faqatalna fi yaumin wahidin talatu sawahir, maka kami telah membunuh dalam sehari, ya, tiga tukang sihir. Pada satu hari, Satu hari saja mereka telah membunuh 3 wanita tukang sihir yang kafir. Dengan perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan juga telah diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari hadis Jundab bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal haddus sahir durbatun bisayf, bahwasanya hadnya tukang sihir, hukuman bagi orang yang melakukan praktek sihir atau sahir itu adalah durbatun bisayf, dipenggal lehernya dengan pedang. Li'anna fasadahu, kata beliau, kata Syekh menjelaskan bahwasannya, kenapa? Karena kerusakannya sangat besar, keburukannya sangat besar, dan dosanya, ya, tidak hanya kepada dirinya sendiri, bahkan keburukannya menimpa kepada orang lain juga, dan kepada manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, هذا الحكم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مارسه عمر بن الخطاب وجندب بن عبد الله وأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية لها فقتلتها حفصة رضي الله عنها هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف فمطلوب من ولي أمر المسلمين حاكم المسلمين أن يحيي هذه السنة وأن يقيم حدود الله تبارك وتعالى على أولئك السحرة المجرمون المفسدون في الأرض فإن السحرة كفرة أشرار فجار يسعون بالفساد في الأرض وإن كثيرا من النساء وبعضا من الرجال يلجؤون إلى أولئك السحرة إما للإيقاء بعدو وإما لتفريق بين المرء وزوجه وإما للانتقام من واحد من ذوي الأرحام وما علم أولئك المساكين بأن هذا العمل كفر بالله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الأمر جد لا هزل فيه الساحر زنديق خلا قلبه من مخافة الله تبارك وتعالى لربما يكتب القرآن بالنجاسة ولربما يلقي كتاب الله في النجاسة ولربما يكفر بالصلاة كلها أو ببعضها أو يصلي مع الناس بغير وضوء أو بغير غسل جنابه أو غير ذلك من أنواع الكفر لربما سب الله أو لربما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك من أجل أن يكون بينه وبين الشيطان عقد هذا يخدمه وذاك يرد له الخدمة فنسأل الله السلامة والعافية. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Beliau melanjutkan pada mukhadarahnya di kesempatan sore hari ini bahwasanya kita telah hukum ini kita telah pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, Jundab bin Abdullah dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha telah disihir oleh seorang pelayannya. Kemudian Hafsah membunuhnya radhiyallahu anha. Maka mereka para sahabat tidak diketahui bahwasanya mereka melakukan mukhalif, melakukan pelanggaran. Maka matlubun fa matlubun, maka sangat diharapkan, sangat diminta dari waliul amr, ya, al muslimin, untuk menghidupkan sunnah ini, ya. Maka sekali lagi saya jelaskan bahwasannya maka sangat diharapkan bagi waliul amr, ya, untuk menghidupkan sunnah ini. Maka sesungguhnya tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan, ya, perbuatan sihir ini adalah suatu kekafiran. Asrarun, suatu keburukan, ya, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Maka sesungguhnya kita dapati banyak sekali dari para wanita, sebagian dari kaum laki-laki, ya, mereka menyandarkan kepada mereka para tukang sihir untuk melakukan sesuatu. Bisa juga mereka meminta untuk bisa memisahkan di antara suami dan istrinya. Maka tidaklah diketahui, ya. Maka diketahui bahwasanya mereka orang-orang miskin, al-masakin, mereka miskin dalam akidah mereka. Bahwasanya amal ini adalah kufur. Perbuatan ini adalah suatu kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Man ata sahiran aw kahinan fasa'alahu wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau dukun kemudian menanyakan sesuatu kemudian dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Al-amru jiddun, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat serius, tidak main-main. Ya. As-sahiru zindiq, bahwasanya tukang sihir itu adalah zindiq. Kosong hati mereka dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia, ya, mengotori Al-Quran dengan najis, dengan najis, ya, atau mungkin dia melemparkan kitab Allah, ya, dalam najis, atau mungkin dia kufur dengan sholat semuanya atau sebagiannya, atau dia sholat bersama manusia tapi tidak dengan wudu, atau tidak mandi janabah atau mandi junub, atau yang lain sebagainya dari macam-macam kekafiran. Atau bisa juga dia mencela Allah, atau bahkan mungkin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ajli an yakuna bainahu wa bainas syaitan aqdun, dengan tujuan satu, yaitu supaya ada di antaranya dan di antara syaitan ada suatu ikatan sehingga setan bisa membantunya, ya, kepadanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal yang demikian ini. Wa'lamu ayyuhal ikhwatu fillah anna kulla shay'in yajri fi hadzal kawni biqadarillahi tabaraka wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يصيبك أيها المسلم إلا ما قدره الله لك فأنت مأمور بأن تتعامل مع قدر الله بشرع الله تتعامل مع القدر بالشرع. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan muhadharahnya pada kesempatan sore hari ini, dan ketahuilah bahwasannya segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. maka tidaklah menimpa kepada seseorang suatu musibah di dalam bumi. Wala fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri, kecuali fi kitabin min qabli an abra'aha, kecuali hal tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, tidaklah ada sesuatu yang menimpa dari musibah itu kecuali apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan juga, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Maka tidaklah menimpa kepadamu wahai kaum muslimin kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Dan kita semua diperintahkan untuk bermuamalah dengan takdir yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'amul ma'a qadri isyara, yaitu bermuamalah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam. Wa'lamu ayyuhal muslimuna anna lis-sihri 'ilajain. Anna lis-sihri 'ilajain. 'Ilaju daf'in wa 'ilaju raf'in. علاج دفع وعلاج رفع. علاج الدفع معناه أن تأخذ بالأسباب وأن تتلمس من الوسائل ما يمنع وقوع السحر بك. وأعظم هذه الوسائل أيها المسلمون عباد الله الإكثار من ذكر الله، خاصة أذكار الصباح والمساء. عود نفسك أيها المسلم بعد صلاة الصبح قبل أن تمارس عملا أن تتحصن بالأذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. اقرأ آية الكرسي، اقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. وهكذا بعد صلاة العصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا هو الذي أمرنا به أيها المسلمون عباد الله. وكذلك أكل 7 ثمرات عجوة من عجوة المدينة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات فإنه لا يضره في ذلك اليوم شيء. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، saya melanjutkan pembicaraan tentang sihir pada kesempatan sore hari ini. Bahwasanya ketahuilah, kata beliau, bahwasanya untuk sihir ini ilajain, ada 2 obatnya, ada 2 cara untuk mengobatinya. Yang pertama kata beliau adalah ilajud daf'in wa ilajur raf'in. Yang pertama adalah obat ya untuk menangkal, untuk menghindari dari sihir tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilajur rafa, jadi mengobati sihir, menghilangkan sihir, mengangkat sihir. Kata beliau melanjutkan, ilajud daf makna bahwasannya pengobatan sihir dengan dafa, membentengi diri kita, mencegah diri kita, artinya adalah seorang muslim hendaknya mengambil sebab-sebab untuk menolak atau menghalau sihir dengan melakukan wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang bisa menghindarkan dirinya untuk jatuh kepada sihir. Dan kata beliau, wa'adamu hadihil wasail, dan wasilah atau perantara yang paling agung di antara perantara-perantara ini kata beliau ayuhal muslimun ibadallah, yaitu al-iktharu min dzikrillah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, khususnya pada zikir pagi dan zikir sore. Maka kata beliau mewasiatkan pada muhadharahnya pada sore hari ini, maka ayuhal muslimun, biasakanlah diri-diri kalian, diri-diri kita, untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat subuh. Sebelum melakukan aktivitas, kita bentengi diri kita, kita jaga diri kita dengan zikir-zikir yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka kata beliau, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Dan juga ucapkanlah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali juga. Kemudian bacalah ayat kursi, membaca surat Ikhlas, Muawidatain, Kul a'udhu birabil falak, Kul a'udhu birabil nas 3 kali juga. Dan begitu juga setelah sholat asar, Ala bidikrillahi tatma'innul kulub, bukankah dengan zikir kepada Allah, hati-hati kita menjadi tenang. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'un syams wa qabla al-hurub. Ya. Dan bertasbihlah dengan memuji kepada Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maka inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin. Thani hadhihi al-asbab an tuhafidha ala al-wudu, fa innahu la yuhafidhu ala al-wudu' illa mu'minun. كن على طهارة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. Kemudian, ya kata beliau juga tadi disebutkan suatu sebab yang bisa menahan atau menolak kita daripada terkena sihir adalah menjaga wudu kita, ya, menjaga wudu kita. Karena dengan taharah kata beliau, maka kita akan terpelihara dari sihir. ثالثا ثالث هذه الأسباب المحافظة على هذه الصلوات المكتوبات في مواقيتها مع جماعة المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه من أعظم الأسباب التي يقيك الله بها شر السحرة والمكرة والحاسدين والكائدين. الله عز وجل يدفع عنك شرهم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. أنت في ذمة الله، في أمانة الله تبارك وتعالى، أنت في أمان، في ضمان، لا يستطيع أن يكيدك ساحر، يكيدك ساحر ولا شيطان ولا ماكر، بل الله عز وجل هو الذي يحفظك ويكلأك. أكثر من قراءة آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك حافظ حتى تصبح، ثم إذا وقع السحر بعد ذلك فلا تذهب إلى السحرة للعلاج، وإنما ينبغي عليك أيها المسلم أن تعالج السحر بعد وقوعه بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، فهو شفاء min kulli da. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh melanjutkan tentang cara untuk melindungi kita atau menjaga diri kita dari sihir. Sebab yang ketiga di beliau menjelaskan adalah muhafadah ala hadihi salawatil maktubat, ya, kita menjaga solat-solat kita yang 5 waktu itu, ya, melaksanakannya tepat pada waktunya secara berjamaah, berjamaah dengan kaum muslimin di masjid bagi kaum laki-laki semampunya, ya, maka hal ini kata beliau merupakan sebab-sebab yang bisa melindungi kita dari sihir, dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat makar, ya. Kemudian disebutkan juga dalam penjelasan tadi, beliau membawakan suatu perkataan, ya. Man shallas subha fi jama'atin kana fi dimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka baginya adalah penjagaan dari Allah hatta yumsi, hingga waktu sore. Maka kalian, kita semua ketika melaksanakan itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan aman dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Aman dari tipu daya tukang sihir, dari syaitan, dari makir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjagamu, ya. Dan wasiat beliau juga, akthir min qiraati ayatil kursi. Perbanyak dari membaca ayat kursi. Maka sesungguhnya, ya, orang yang selalu membaca itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sampai waktu pagi. Kemudian Syekh juga mewasiatkan ketika sudah melakukan hal-hal seperti itu, ya. Kemudian kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita terkena sihir, maka janganlah pergi atau janganlah diobati dengan sihir, ya, dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kata beliau, obatilah dengan Quran. Maka sesungguhnya Quran itu adalah obat. Wallahu a'lam. Fahadha al-Quranu shifa'un min amradil abdan wa amradil arwahi. Wa ma 'alayka ayyuhal muslimu illa an tatalammasa aw taltamisa al-'ilaja فيه فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تفتنا بما زينت عنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم نفس كربهم وفرج همومهم وردهم سالمين غانمين ولا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian Syekh menutup muhadarah pada kesempatan sore hari ini, bahwasanya Al-Quran ini adalah syifa, Al-Quran ini adalah obat, ya, dari penyakit-penyakit badan kita, penyakit-penyakit ruh, ya, jiwa kita. Oleh karena itu tidaklah seorang muslim berobat kecuali gunakanlah obat dari Al-Qur'an. Dan saya berdoa mengakhiri dari ceramahnya atau muhadharahnya pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, Al-Quran menjadikan dijadikan sebagai penunjuk jalan bagi kita semuanya kaum muslimin, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa membacanya siang dan malam hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar daripada sihir, ya, terhindar dari sihir, dan kita betul-betul setelah kita memahami, mudah-mudahan kaum muslimin bisa terhindar dari perbuatan sihir ini dan menjauh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Mas Rosid. Ya, terima kasih Ustaz yang telah memberikan paparannya. Terima kasih juga buat sahabat muslim di rumah yang telah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Syekh. Terima kasih Ustaz yang telah menerjemahkan guru kita. Akhir kalam. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis mungkin. Ya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.